Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mata Nabi Syuja' dalam Mazhab Syafi'i dalam Babul Mu'amalat. Fadhil Syekh. Qala mu'allifu rahimahullah wa ta'ala. Bismillah. Wa kullu ma'amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i aynihi sahat ijaratuhu idha kudrat manfa'atuhu bi ahadin amrain. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tidak berubah, maka diperbolehkan menyewakannya jika manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu dari perkara tersebut. Baik. Muallif di sini menjelaskan tentang permasalahan ijarah, yaitu yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Bisa diambil manfaat dari barang tersebut, jasa manfaat atau jasa dari barang tersebut dengan syarat zat barang tersebut masih ada. Seperti jasa menempati rumah, diambil jasa menempatinya selama 1 tahun, tapi rumahnya masih ada. Adapun barang yang ainnya hilang, barang yang ainnya hilang, seperti umpamanya menyewa sabun untuk dipakai, kan habis ainnya, habis sabunnya. Atau menyewa susu untuk diminum, habis. Ini bukan masuk bab al-ijarah, masuk dalam bab al-bay. Tetapi bagaimana dengan menyewa sesuatu barang yang tidak habis ainnya, tapi manfaatnya, manfaatnya atau jasanya atau pertambahannya habis ya. Kalau Anda menempati rumah, jasa rumahnya masih ada selama 1 tahun, itu ada. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang habis, seperti umpamanya menyewa sapi untuk diambil susunya. Sapinya tidak dibeli, disewa selama 1 tahun. Selama 1 tahun tersebut diambil susunya, bukan untuk bekerja. Kalau untuk bekerja mesti jasanya. Kalau ini ada zat yang habis. Atau seperti menyewa syajar lithamarah, Anda sewa pohon selama 1 tahun, pohon mangganya. Dengan demikian buah mangganya untuk yang menyewa atau yang untuk penyewa atau yang menyewakan. Dia menyewa selama 1 tahun, manfaat buahnya buat siapa? Dalam hal ini ada khilaf para ulama yang masyhur qadim, dari dahulu. Jumhur para ulama mengatakan ini tidak boleh akad sewa menyewanya, ya, tidak boleh. Ini termasuk jual beli karena ainnya, barangnya habis, yaitu buah-buahannya. Dan maksudnya, tujuannya dari menyewa adalah buah-buahannya, berarti jual beli buah-buahan. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat sebagian para ulama pendapat Syafi'iyah dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ini boleh. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna. Bila para istri-istri tersebut, wanita-wanita tersebut menyusukan anak Anda, maka berikan upahnya. Ujrah di sini berarti akadnya ijarah. Ya. Akadnya ijarah, sedangkan ada al-laban atau ASI dari istri atau ibu susuan tadi yang habis. Jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, di sini akadnya bukan ASI-nya, tetapi akadnya adalah menggendong bayi, kemudian diletakkan di pangkuan, kemudian bayi tersebut menghisap tadi atau puting susu dari ibu susuan tersebut. Upah untuk itu, bukan upah untuk air susunya. Karena air susunya enggak jelas berapa yang diminumnya. Karena persyaratan jual beli harus jelas. Maka di sini masuk dalam babul ijarah. Adapun susuan, air susunya itu dan tabak, mengikut sesuatu yang mengikut, yang tidak jelas hukumnya boleh. Tapi Ibn Qayyim yang tadi mengatakan tidak mungkin tujuannya adalah sekedar untuk menggendong. Tujuan bagaimana kalau dia disusukan kepada wanita yang tidak ada air susunya, ASI-nya? Hah? Tidak ada orang yang memberikan upah kepada dia hanya sekedar untuk menggendong, lain lagi upah gendongannya. Maka Allah Ta'ala nankhili khilaf, ya, para ulama dalam hal ini, khilaf yang terkuat menurut saya sesuai dengan aqyas, lebih kuat dengan kaedahnya, oh ini basuk dalam babul bayak, jual beli, bukan ijarah. Karena ada maksud di sana adalah sesuatu yang hilang, ainnya habis, yaitu susunya atau asinya atau buahnya, ya. Walaupun memang sebagian daerah di negara kita ada yang bertanya seperti itu, Ustaz, saya nyewa kebun selama 1 tahun, apakah buahnya buat saya? Ini termasuk dalam mazhab Syafi'iyah ini dibolehkan, jumhur tidak membolehkannya, karena ini masuk dalam babul bay', bukan dalam bab al-ijarah. Wallahu ta'ala a'lam. Idza quddirat manfa'atuhu bi ahadil amrayni bi muddatin aw 'amalin. Apabila ditakdirkan, ditentukan jasa tersebut dengan dua cara, pertama dengan waktu atau dengan kerja. Ini al-ijarah ada dua bentuk, ada ijaratul a'yan, ada ijaratul ashkhas. Ijaratul a'yan adalah sewa menyewa benda atau barang, rumah, kendaraan, kemudian hewan disewakan untuk bekerja, kemudian peralatan-peralatan alat berat, ini namanya ijaratul a'yan. Yang kedua ijaratul ashkhas, yaitu menyewakan jasa manusia atau seorang manusia bekerja di sebuah perusahaan, dia memberikan jasa kepada perusahaan tersebut, ini namanya ijaratul ashkhas. Tidak ada perbedaannya kecuali hanya dalam penentuan jasanya saja, penentuan, karena persyaratan ijarah adalah bagian dari jual beli, sedangkan persyaratan jual beli adalah tidak ada, dilarang ada gharar. Karena Rasulullah mengatakan naha an bai'il gharar wa bai'il hasad wa bai'il gharar, Rasulullah melarang dari jual beli melempar batu dan jual beli yang mengandung gharar, dan ijarah bagian dari jual beli, maka dilarang gharar. Dilarang gharar tadi, bagaimana agar tidak gharar? Jelas jasanya. Jasanya adalah jasa yang jelas. Ya. Kalau dia mengatakan umpamanya, saya akan masuk perguruan tinggi ini, saya sewa jasa Anda untuk mengajarkan saya semua materi-materi yang akan diujikan di universitas ini untuk masuk, lulus saya bayar Anda, tidak lulus tidak saya bayar. Atau dia yang mengatakan, lembaga itu mengatakan, tidak lulus tidak dibayar enggak apa-apa, tidak ada ujroh, tidak apa-apa. Ini akad ijarah seperti ini ghairu ma'lum, tidak jelas. Karena mengajarkan lulus. Ya. Tetapi haruslah dibuat dengan akad yang jelas, maklum, umpamanya saya ajarkan materi A B C D, kemudian dengan poin subbahasan A, C, A, B, C, D, 1, 2, 3 dan selanjutnya, dengan metode seperti ini, jam sekian waktunya, sekian waktunya, lulus tidak lulus urusan Anda, jasa kami sudah Anda pakai, lulus tidak lulus urusan Anda. Maka dengan demikian akad ini mengikat. Akad ijarah adalah akad yang lazim, tidak bisa kedua belah pihak membatalkan sepihak saja. Ya, maka bila seseorang umpamanya menyewa a'yan, menyewa barang, sepakat dia sewa, saya sewa mobil Anda 3 hari. 1 hari sudah habis kepentingannya, sudah habis hajatnya. Bila dia kembalikan mobilnya, uang tidak bisa ditarik kembali. Kalau umpamanya si penyewa yang menyewakan tidak menyetujui hal tersebut, kita kan akadnya 3 hari, silakan pegang 3 hari. Kalau dia menyetujui, ya sudah kita potong, tidak ada masalah. Ini akad kedua namanya fasakh. Sama juga dengan menyewa rumah. Sewa rumah selama 1 tahun, 3 bulan Anda pindah ke tempat yang lain, ya. Maka sisanya Anda minta uang. Kalau pemilik rumahnya tidak setuju, karena akad kita 1 tahun, tidak ada hak Anda untuk memaksa dia, dan halal bagi dia sisa uang Anda. Dengan syarat kalau Anda umpamanya marah-marah, ya udah kalau gitu makanlah harta haram itu, saya pergi, tinggalkan. Tinggalkan bagi dia tidak haram, halal bagi dia, dengan syarat si pemilik rumah selama 7 berapa bulan lagi tinggal 8 bulan 9. Nah, selama 9 bulan ini rumah dikosongkan dia. Karena sudah disewa oleh penyewa yang pergi tadi. Kalau diambil oleh dan disewakan ke orang lain, berdosa dia. Karena menjual jasa yang bukan miliknya, milik orang lain. Maka ini penting diperhatikan dalam hal tersebut. Untuk ijazatul ashkhas, menyewa jasa orang dengan dua cara untuk agar dia menjadi tidak qarar, menjadi jelas. Bisa dengan per jam, bisa dengan kerja. Dengan kerja umpamanya Anda katakan tolong ketik buku ini. Ketik, ya terserah Anda mau sebulan, mau dua bulan, mau tiga bulan, terserah. Selesai, saya bayar uang umpamanya 2 juta. Umpama. Tuh. Boleh ini? Boleh. Jelas dengan kerja. Atau Anda minta tolong bangun rumah saya, material dari saya. Dengan jasa umpamanya 50 juta atau 100 juta. Boleh, boleh. Dia mau ngerjakan setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, terserah dia. Atau boleh juga dengan mudah, dengan waktu. Dengan waktu ini umumnya akad ijarah untuk para pegawai, baik pegawai swasta atau pegawai negeri. Akad Anda dengan perusahaan atau dengan instansi pemerintah adalah ijarah. Anda memberikan waktu Anda dalam waktu sekian. Umumnya waktu Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 5 selama 5 hari. Ya, waktu ini bukan milik Anda lagi sudah. Haram Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Karena sudah Anda sepakati waktu selama ini adalah untuk jasanya, jasa Anda di sana adalah untuk orang pemberi kerjaan kepada Anda atau pemberi ilmu ajir kepada Anda. Walaupun enggak ada kerjaan, tetap Anda duduk. Karena Anda sudah digaji untuk menetap di sana dengan mudah, dengan waktu. Kalau tidak ada kerjaan selama 1 bulan, dia yang rugi. Menggaji orang untuk duduk. Halalkah Anda gunakan waktu tadi untuk mengerjakan pekerjaan pribadi, ngetik untuk urusan sendiri atau nulis untuk urusan sendiri atau baca? Tidak halal kecuali Anda minta izin kepada dia. Walaupun saya nganggur, walaupun Anda nganggur, ya, karena sudah dibeli oleh dia jasa waktu Anda untuk selama 5 hari tadi dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Ini yang penting diingat oleh setiap muslim dalam akad ijarah mereka. Fadhil Syekh. Ijarah idza qudrat manfa'atuhu min manfa'atuhu bi ahadi amrayn bi muddatin aw amalin wa itlaquha yaqtadi ta'jil al ujrati illa an yushtaratu at ta'jil. Dan ijarah atau sewa ditentukan dengan salah satu dari perkara dengan jangka waktu atau pekerjaan, dan ongkos ijarah atau sewa harus dibayar tunai kecuali jika ada perjanjian untuk menangguhkan pembayaran ongkos sewa tersebut. Iya. Sekarang masuk dalam bab ujrah. Tadi ma'qud alai, yaitu objek akad ijarahnya, pertama tadi kerja, jasa. Jasa barang bisa ditentukan dengan waktu atau dengan kerja. Sekarang bagaimana dengan upahnya? Upah harus jelas. Upah harus jelas dari awal. Umpamanya Anda mengatakan saya kerja dengan gaji dengan waktu tadi, selama waktu tadi saya gaji sekian. Atau kalau waktunya panjang, dia mengatakan saya per hari gajinya sekian, atau saya per jam gaji sekian. Berapa jam Anda kerjakan terserah Anda. Sepakati dari awal. Bila tidak disepakati dari awal, ini mengandung unsur qarar. Ketika selesai di akhir bulan atau selesai pekerjaan, dia memberikan Anda uang 2 juta. Lalu Anda mengatakan, 2 juta. Saya gaji misalnya untuk pekerjaan seperti ini 1 bulan 10 juta. Lalu dia bilang, kata siapa 10 juta? Di mana-mana cuma 2 juta. Kata dia, enggak, 10 juta. Karena kalau Anda mau 2 juta, bukan saya yang kerja, orang lain yang kerja. Ini dinamakan dengan qarar dalam upah. Diharamkan, maka dari awal harus jelas. Ya, maka bagaimana dengan Anda memberi upah sesuatu yang tidak jelas? Seperti umumnya naik taksi, Ustaz Ihsan. Jelas upahnya berapa? Tujuannya jelas, tapi kilometernya belum jelas. Dengan demikian angka rupiahnya jelas? Belum terlalu jelas, masih menggoral. Karena angka per kilonya jelas, angka buka pintunya jelas, per kilometernya jelas, tetapi akan tetapi kemungkinan dia lewat jalan jauh, kemungkinan dia lewat dekat. Atau Anda naik angkutan umum, pernah kan Anda tanya, Pak, berapa ongkosnya ke sana? Mungkin pernah, mungkin tidak. Baik angkutan umum jarak jauh atau jarak dekat, tinggal Anda naik, nanti turun, nanti tinggal bayar. Tanya berapa, Pak? Sekian, bayar. Dari awal berarti tidak ada kesepakatan, kan? Jelas atau tidak ini? Ya, tidak jelas. Tapi apakah dilarang dan diharamkan dalam Islam? Sebentar. Liham Syekh Utsaimin Taimiyah mengatakan, dalam hal seperti ini, ya, dalam hal seperti ini tidak jelas, tetapi Anda tetap membuat akad, tidak merusak akadnya, karena gharar tidak selamanya merusak, berbeda dengan riba. Ini dinamakan dengan tardha bima yardha bihil akharun. Bukankah dalam akad disyaratkan saling redha? Anda yang menggunakan jasa tersebut redha, tapi dengan angka rupiah berapa? Dengan angka rupiah yang orang lain redha seperti tersebut. Apalagi kalau untuk angkutan umum ada tarif yang diletakkan oleh pemerintah, tapi tetap itu tidak jelas. Karena tarif pemerintah dari sekian ke sekian, dari jarak sekian ke sekian, Anda di tengah-tengah atau di 3/4 atau di 1/7, kan tidak jelas juga. Ya, tetapi Anda redha, berapa orang lain redha, tinggal bayar. Ya, tinggal kembaliin, ya. Kalau Anda lihat orang tidak ada yang ribut, berarti harganya sekian. Lihat saja orang-orang yang berapa, Anda hampir segitu saja. Ini walaupun bagi Anda mengandung unsur gharar, tetapi ini hukumnya boleh berdasarkan pendapat yang terkuat. Wallahu ta'ala. Cukup Ustaz Ihsan. Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz atas penjelasan dan syarah dari matan yang disebutkan oleh Abu Syuja dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib dalam bab Al-Ijarah, dan masih ada pembahasan, insyaAllah akan kami sambung kembali. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 dan tanyaan pesan singkat seperti biasa di 081-989-6543. Kita angkat dari via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Iya, halo. Baik, saat kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sewa, Ustaz, bagaimanakah yang syar'i dalam hukum sewa menyewa sawah atau kebun? Jazakallah khair. Masya Allah. Sewa yang syar'i dalam sewa kebun atau sawah, yaitu Anda sewa akrahu bizahab. Itu disewa dengan emas atau mata uang yang berlaku di negara tersebut, daerah tersebut. Anda mengatakan, saya sewa selama 3 bulan dengan waktu yang jelas, 4 bulan atau 1 tahun waktu yang jelas, dengan angka rupiah umpamanya 5 juta, 3 juta. Atau kalau ingin Anda bayar dengan hasilnya, katakan dengan umpamanya 100 kilogram padi jenis ini jenis ini, boleh. Ya. Baik, nanti berhasil usaha Anda, tetap Anda bayar sewa. Tidak berhasil usaha Anda, tetap juga Anda bayar sewa. Anda hasilnya besar, tetap sewa segitu. Hasilnya kecil, tidak berhasil dan rugi, tetap Anda bayar sewanya. Baik. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Kita akan kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Budi di perjalanan. Silakan, Pak Budi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri bekerja. Iya. Kurang lebih saya sudah bekerja 14 tahun ya. Iya. Dan sampai saya dan istri itu bercampur. Iya. Kemudian di mulai tahun 2008, iya, saya kerja di pabrik rokok. Itu kerja di pabrik rokok. Kerja di pabrik rokok. Alhamdulillah di tahun 2014 saya dapat hidayah, saya berhenti merokok, kemudian saya keluar dari pabrik rokok. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan saya, kemarin minggu lalu saya dengarkan bahwa harta yang dari pekerjaan rokok itu haram gitu ya. Betul. Kemudian cara pembersihannya adalah harta dari yang pekerjaan itu harus dikeluarkan, dan buat kita tuh yang minimal saja. Buat apa? Buat yang kebutuhan kita minimal saja yang boleh kita ambil. Betul. Pak, ya. Pak Budi, ya. Masih terus atau boleh saya potong? Mungkin saya jelaskan sebentar sedikit silakan, lagi. Silakan. Nah, masalahnya adalah harta saya bercampur, ya. Dan saya tidak tahu berapa harta saya dari pekerjaan yang dari pekerjaan pabrik rokok tadi. Iya. Yang jelas, yang saya tahu, yang benar-benar hasil pabrik rokok adalah hasil resign saya dapat uang, saya berikan mobil. Iya. Kemudian uang jam sostek itu pure dari perusahaan rokok. Yeah. Kemudian ada uang pensiun hari tua itu dari perusahaan rokok juga. Yeah. Nah, bagaimana cara saya untuk membersihkan itu gitu. Baik. Allah barik fik Pak Budi. Pertama, yeah. Mobil, jam sostek, kemudian hari tua dan pensiunan semuanya dari perusahaan rokok kan ya. Mm-hmm. Ini yeah. Semuanya dikeluarkan. Artinya dilepas dari kepemilikan Anda dan diberikan ke fakir miskin. Ya. Ya. Dari 2008-2014 yang masih ada hartanya yang milik uang yang Anda, bukan harta istri Anda. Istri Anda insyaallah halal. Yang harta Anda yang dari 2008-2014 yang masih ada, yang sudah berlalu, dengan bertobat Allah maafkan insyaallah taala. Fa man ja'ahu ma'idhum min Allah fantafa'u ma salafa wa amru ilallah. Jangankan masalah ini, masalah riba pun ketika datang peringatan Allah dan tahu dan taubat, maka dia berhenti, maka yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang harta yang masih ada yang hasil dari itu ya, perkirakan seperti mobil tadi jelas. Kemudian ya. Pensiunan jam sostek jelas dari ya. Pabrik rokok tersebut. Kemudian harta ya. Yang dari 2008-2014 yang masih ada yang yakin Anda itu dari usaha Anda, itu semuanya dilelang. Kalau yang berbentuk uang sudah jelas berikan kepada fakir miskin. Oke. Ya. Anda ini dikeluarkan semuanya. Anda masih bisa hidup Pak Budi? Masih. Masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Nantinya masih rumah, rumah enggak dari yang ini kan? Rumah campur. Kan campur. Kalau campur, kalau campur rumah masih ada, ah. Lihatlah kalau rumahnya terlalu besar bagi Anda, ya berarti harus dikeluarkan juga. Tapi kalau umpamanya rumah sudah minimal, artinya Anda dengan anak sekian, kemudian tentu pisah kamar anak laki anak perempuan dan cukup buat mereka. Kalau dijual ini sudah enggak bisa lagi kecil rumah dari ini, enggak syar'i lagi. Akan ngumpul bareng anak laki-laki anak perempuan, maka ini tidak baik dan dilarang dalam Islam. Fariqu bainahum fil madhajia. Maka kalau sudah minimal jangan dijual lagi. Oke. Okay. Baik. Jelas Pak Budi? Jelas. Allah yabarik fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Budi, dan hati-hati jalan Pak. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Firliana di Bondo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Ya, ini anak mau tanya. Anak kan punya tetangga kerjanya di lokalisasi. Di? Tiap malamnya anak tahu sendiri gitu Ustaz. Apa? Lokalisasi. Terus tiap malamnya? Terus tahu. Itu kan suka ngasih makan makanan sama anak gitu. Suka ngantar-ngantar makanan itu sama anak gitu Ustaz. Iya. Terus itu bagaimana gitu Ustaz, kan asal asal apa namanya hukum asalnya kan haram gitu Ustaz. Terus itu mau di gimana kan makanan itu, apa mau dikasihkan orang atau mau dibuang, itu gimana Ustaz? Baik, jazakallahu khair. Mohon kesabaran Ustaz. Baik, cukup baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mahrul baghi, hasil dari pekerjaan seorang pelacur adalah haram. Ya, kalian dapatkan dengan cara yang haram, dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makanan tersebut dan seluruh yang diberikannya kepada Anda jangan diterima. Dan sebaliknya, sebaiknya bila Anda tetangga yang baik, sampaikan kepada dia, apa yang menyebabkan Anda berbuat yang haram? Kalau dia mengatakan terdesak hidup, darurat, segala macam, coba carikan solusinya. Dan sebaiknya Anda yang memberikan makan kepada dia agar dia mendapat makanan yang halal. Semoga dengan makanan yang halal Anda berikan, hadiahkan kepada tetangga yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, membuat dia menjadi diterima Allah doa-doanya dan dibukakan oleh Allah pintu taubat kepadanya dan hidayah Allah turun kepadanya. Ya, adapun ini tidak boleh. Yang sudah terlanjur, semoga Allah maafkan. Tetapi bagi Anda tidak boleh, diberikan kepada fakir miskin boleh. Berdasarkan hadis yang Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, at'imihil asara, ketika beliau mengetahui makanan yang dia terima adalah makanan yang didapatkan dengan cara akad yang tidak syar'i atau akad yang haram, maka beliau mengatakan at'imihil asara, berikan makanan kepada fakir, kepada tawanan yang mereka adalah orang susah dan fakir miskin tentunya. Fadhal. Baik, jazakallah khair. Demikian Ibu Filiana. Kita angkat kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yusuf di Gorontalo. Baik, Pak Yusuf di Gorontalo, silakan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Iya Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang ditag menagih sesuatu usaha, kemudian penagih tersebut diberikan upah? Misalnya dia menagih pada bulan ini, setiap tagihannya digaji sebesar 5.000. Menagih kepada ini, iya, Pak? Menagih di salah satu perusahaan itu. Pak Yusuf, dia nagih apa? Nagih hutang atau nagih apa? Menagih pelanggan TV kabel, Pak. Hah? TV kabel. TV kabel. Iya. Berarti nagih hutang kan? Iya, ya menagih hutang. Hutang sewa TV kabel. Iya, jadi para pelanggan ini ditagih oleh orang ini. Terus? Nah, dia menagih, setiap tagihannya diberikan upah oleh yang punya TV kabel tersebut 5.000. Setiap tagihan dapat dia 5.000. Isi dapat TV 5 kabel ini apa? Maksiat atau bukan? Iya, termasuk maksiat, Pak. Kalau maksiat jangankan dia dapat upah 5.000, gratis pun dia minta tagihannya haram. Iya, yang saya tanyakan begini Ustaz. Ya. Ada yang menunggak, kemudian di bulan keduanya tunggakan tersebut dibayar dua kali. Karena di bulan ini belum dibayar, nanti dibayar di bulan kedua. Iya, yang bagi dia, yang bagi si penagih ini yang diminta untuk menagih itu kan dapat jasa 5.000. Andai iya, pun gratis, kamu tagih, saya tagih gratis, kata dia. Haram dia nagihnya, karena menagih dari jasa berbuat maksiat kepada Allah, TV kabel yang isi maksiat. Apalagi sekarang terlambat ada denda lagi, tagihan dua kali riba, dua kali dosanya. Dosa membantu maksiat, kemudian dosa membantu maksiat dan pelaku riba. Iya, iya. Syukran Ustaz. Allah Yusuf, Allah barik fi. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fi. Kita angkat kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Iya. Kembali lagi ini. Ana itu bukan sebagai pelacur tapi tukang ojeknya gitu Ustaz. Tiap malamnya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Maksud, gimana umum? Mohon maaf, diulang kembali pertanyaannya. Ya? Pertanyaannya diulang kembali. Itu bukan sebagai pelacur, tapi tukang ojek di lokasi saya itu. Di lokasi saya itu. Baik, saya sekarang. Ya, itu gimana Ustaz? Nah, baik. Sekilas khair. Sebagai pekerjaannya sebagai tukang ojek Ustaz. Baik, nah. Pekerjaan tukang ojek. Ya, siap sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada tukang ojek ini, pelacur ini enggak akan sampai ke rumahnya kan? Iya. Tidak akan sampai ke tujuannya. Dan dia jelas tahu bahwa ini adalah pelacur. Ya. Maka ini ta'awun yang mubasyir yang diharamkan. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan saling bermusuhan. Jadi tolong-menolong dosa bermusuhan. Andai pun dia mengantarkan gratis, tetap haram hukumnya mengantarkan orang untuk berbuat maksiat. Tempat maksiat tetap haram hukumnya, apalagi sekarang dapat jasanya dan jasa ini haram hukumnya, lalu diberikannya kepada Anda, nggak ada bedanya. Ibu Filiana, ada penjelasan lagi yang lain? Sama hukumnya. Allah ibarik fiik. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dalam pembiayaan syariah, kalau terlambat tidak boleh ada denda. Lalu tidak sanksi apa yang diberlakukan terhadap mereka yang ingkar janji? Misalnya janji dibayar setahun tapi 2 tahun belum lunas. Sanksi yang sesuai apa yang bisa ditetapkan secara syar'i? Jazakallahu khair. Allah ibarik fiik. Rasulullah SAW mengatakan, "Matul ghani zulmun yuhillu 'irdahu 'uqubatahu." Orang yang mampu dan menunda utangnya, maka ini sebuah kezaliman. Kalau dia tidak mampu, berarti tidak zalim dia. Dan Allah mengatakan, "Wa in kana dzu 'usratin fa nazratun ila maysarah." Jika yang berutang tersebut adalah tidak mampu, di awalnya dia mampu, karena bila dari awal anda tidak mampu dan berhutang beri dengan tidak tunai, haram hukumnya. Kalau dari awal, ketika beli anda tidak mampu, kemudian tetap anda beli, berarti sampaikan kepada dia anda tidak mampu. Kalau tidak mampu, tapi anda pura-pura mampu, insya Allah saya bayar pada waktunya. Padahal anda yakin anda tidak mampu dari awal, berharap mungkin pada waktu itu turun sesuatu dan rezeki dari Allah sehingga bisa membayar. Haram bagi anda, kecuali anda jelaskan. Setelah anda jelaskan, risiko di tangan dia. Kalau dia tetap ingin menjual dengan tidak tunai juga dengan kepada anda, berarti dia siap dengan risiko dengan mendapatkan sedekah, yaitu menunda. Wa in kana dzu usratin fa nazratun ila maysarah wa an tasaddaqu khairum lakum. Allah berarti anda taat kepada perintah Allah ketika memberi masa tunda dia, dia tidak mampu. Itu tujuannya adalah sedekah dan membantu orang dan berpahala si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mampu dan tahu anda bahwa ada pemasukannya dan dari dikelayakannya layak untuk dia berhutang, maka dia beli dengan akad tersebut, dengan akad yang tidak tunai pembayarannya, baik dengan cicilan ya, ataupun dengan tempo pada waktunya tunai, pada waktunya tempo tunai. Maka untuk anda mengamankan hak anda, minta barang jaminan. Kalau tanpa barang jaminan boleh, tetap boleh, tapi risiko di tangan anda. Anda mengatakan, saya berikan jual dengan tidak tunai tanpa jaminan, tanpa agunan atau apa-apa lagi biasanya, tanpa segala macam, boleh. Tapi ketika umpamanya terjadi sesuatu, hilang hak anda. Tapi secara syar'inya boleh-boleh, karena hukumnya tidak wajib dalam akad yang tidak tunai mengambil barang jaminan. Hanya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ambil, kata Allah, barang jaminan. Barang jaminan maqbudah itu diterima barang jaminannya, dikuasai oleh anda barang jaminannya. Kalau barang jaminannya berupa barang yang untuk jual belinya, untuk melepasnya harus pakai surat-surat, minta surat kuasa, tulis surat, dia buat surat kuasa kepada anda untuk menjualkannya. Andai dia tidak membayar setelah sekian waktu lamanya yang dipersyaratkan, 1 atau 2 atau 3 ya, dengan demikian aman. Atau minta kafil gharim, minta yang ketiga, garantor orang. Kalau tadi kan dalam bentuk barang, bentuk orang. Di sebagian instansi pemerintahan, di sebagian negara, di Indonesia juga begitu kalau saya tidak salah, sebagian perusahaan besar umpamanya, itu bisa si pegawainya menjadi garantor. Umpamanya lah Ihsan ingin beli motor dengan tidak tunai, minta barang jaminan, tidak ada barang jaminan, lalu dia mengatakan, saya bawa kepada anda Ustaz Erwandi sebagai penjamin saya. Andai dia, andai saya telat bayar atau ada sesuatu, Ustaz Erwandi yang bayar. Saya dengan Ihsan angkatnya kafalah, saya jamin anda. Saya sebagai pegawai negeri umpamanya, atau sebagai perusahaan besar, dia bisa, saya, dia, kalau ketika umpamanya enggak bayar, dia minta ke saya bisa aja bilang, ada urusan apa saya dengan Ihsan, walaupun saya ada tentang segala macam. Iya, itu kan utang Ihsan, bukan saya. Tetapi bisa dari awal akad sebagai penjaminan, saya tidak akan menjamin kecuali saya mengatakan kepada perusahaan saya bagian keuangannya disetujui oleh bagian keuangan atasan, bahwasanya gaji saya akan dipotong langsung ke dia. Dia bisa, kalau dia melaporkan namanya Ihsan bayar nunggak, kemudian dilaporkan ke bagian keuangan telepon, maka langsung bagian keuangan memotong gaji saya untuk membayar barang jaminan, sehingga terjamin haknya dia. Dengan hal ini yang dibolehkan oleh syariat, kenapa lagi anda cari alasan riba? Sebagian orang mengatakan, kalau tidak ada denda keterlambatan, bagaimana cara banyak caranya ya? Allah telah jelaskan, Rasulnya telah jelaskan, dan Allah telah haramkan yang cara yang ini. Kenapa cara yang haram juga ini, yang cara yang haram ini juga yang dilakukan? Ya, tapi memang begitu manusia tabiatnya. Bila masih ada yang halal, yang haram tetap akan dikejar mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair. Demikian mendengar kita di Surabaya. Surabaya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya seorang calon pegawai negeri. Ya. Sipil, ada kelebihan uang transport. Dan di surat keterangan tersebut lebih dikembalikan. Ya. Namun kata pimpinan bahwa yang kecil-kecil seperti ini sulit karena pihak keuangan tidak akan mengurusnya dan menyarankan disalurkan ke fakir miskin saja. Dan saya sudah bilang bahwa uang tersebut tidak bisa disalurkan dan harus dikembalikan. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Jazakallahu khair. Tertulis lebih dikembalikan. Tapi dikembalikan dia enggak mau. Enggak mau terima. Lalu suruh ke fakir miskin. Ya, ini yang enggak mau terima ini kan bukan uang dia. Kenapa dia tidak mau terima dari gaji dia untuk menerima untuk mengurus uang ini? Masalah alasannya sulit dan segala macam. Anda memang digaji untuk yang sulit. Gaji Anda besar. Kalau enggak mau kerja yang sulit, jangan kerja. Biarkan yang lain yang akan bekerja, yang mengerjakan yang sulit tersebut. Karena ada ketentuan ini. Tidak seenaknya mengatakan berikan kepada berikut. Ini bukan memang harta negara, tetapi Anda digaji untuk hal tersebut. Dan berdosa Anda mengatakan demikian. Kecuali bagi yang si di tangan dia ada kelebihan tadi. Di sini mentok, sedangkan bagi dia tidak halal, iya, bagi dia solusi cuma satu saja, yaitu diberikan kepada fakir miskin. Wallah ta'ala alam, ini mungkin sebagai himbauan atau masukan kepada Kementerian Keuangan agar membuka rekening tathir atau account cleanse gitu ya, seperti akun nomor yang apa, nomor rekening untuk pembersihan. Ini bagus Kementerian Keuangan, walaupun masalah teknisnya mungkin urus mereka sendiri bagaimana cara teknisnya masuk ke divisi mana atau bagaimana caranya. Jelas orang ingin bertobat hal seperti ini kan uang negara. Kalau masuk ke rekening Kementerian Keuangan, terserah mereka, uang negara. Ya, daripada seperti ini diberikan kepada fakir miskin, mereka fakir miskin, padahal ada divisi-divisinya untuk hal tersebut. Maka wallah ta'alam, bagi yang memang bagi dia tidak ada pintu lagi ketika diserahkan kepada yang bertanggung jawab tersebut, dia tidak mau tahu, ya, bagi dia halal. Adapun bagi yang penanggung jawabnya tadi yang mengatakan demikian, bagi dia tidak halal melakukan demikian dan memerintahkan demikian. Ya, wallah ta'alam. Jazakallah khair. Demikian pendengar kita, barakallahu fik, Bapak Fauzi ya di Taib di Sulawesi. Mohon maaf sebelumnya, pendengar kita bertanya kembali, Bapak Fauzi di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Anda seorang pegawai bank dan alhamdulillah sudah ikut pengajian, dan Anda berniat untuk segera resign. Lalu bagaimana hukumnya bermodal dengan gaji Anda sebagai pegawai bank? Karena setelah resign Anda pasti tidak ada pekerjaan tetap dan modal halal. Mohon bimbingannya, Ustaz. Allah ibarik fiqh ya akhi. Ada jelaskan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi dan Syekh Ibnu Taimiyah Al-Qayyim yang saya nukil dalam buku Harta Haram saya pada bab terakhir, bab taubat dari harta haram. Dalam hal ini, bila Anda umpamanya bekerja dari tempat yang haram kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh harta yang masih ada pada saat bertaubat yang telah berlalu insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masih ada yang berasal dari gaji yang haram tersebut, dari jasa yang haram itu, semuanya dikumpulkan, dihitung semuanya. Aset rumah, kendaraan, tanah, sawah, kebun, kemudian uang pensiunan dan lain-lainnya dihitung. Dapat angkanya, hitung kebutuhan Anda, kebutuhan pokok Anda. Seperti rumah umpamanya, rumah hasil dari yang haram tadi, rumah hasil dari yang haram tadi umpamanya angkanya 1 miliar, ya, umpamanya 1 miliar, dan cukup sebetulnya Anda hidup dengan anak dan istri di rumah yang diangka umpamanya 400 juta. Maka ini yang 600 juta tidak halal. Jual rumahnya, beli rumah 400 juta, 600 jutanya berikan kepada fakir miskin. Kenapa harus ada tahan 400 juta ini? Karena kebutuhan minimal. Kalau dikeluarkan semuanya, keluarkan rumah, mau kendaraan, kemudian uang semuanya, Anda jadi fakir miskin kan? Gak punya rumah, gak punya kendaraan, gak punya kerjaan, gak punya makanan, apa hidup Anda? Bagi Anda lebih berhak menahan ini sebagai fakir miskin daripada fakir miskin yang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka saya katakan, ambil kebutuhan minimal tadi untuk rumah, kebutuhan minimal untuk kendaraan. Ya, andai bisa Anda hidup dengan kendaraan roda dua, ya, dengan dua buah kendaraan, umpamanya satu buat yang perempuan, satu buat laki-laki, satu buat istri, satu buat anak perempuan, satu buat laki-laki, bisa umpamanya di daerah tersebut tidak mesti harus kendaraan roda empat, ya. Maka Anda punya kendaraan roda empat, jual kendaraan roda empatnya, beli dengan kendaraan roda dua. Ini kebutuhan minimal. Selisihnya berikan kepada fakir miskin. Rupiah yang ada, begitu juga kebun. Kebun ini kebutuhan minimal untuk menghidupi Anda atau tidak. Kalau kebutuhan minimal, artinya dari kebun ini insyaallah minta cukup hidup saya, ya, dan tidak perlu minta-minta lagi kepada orang lain, ya. Dengan demikian ini kebun tidak jual, halal bagi Anda karena kebutuhan minimal. Rupiah juga demikian. Kalau Anda tidak ada masukan lagi, kalau ada kebun tadi berarti rupiah sudah agak penting, berikan kepada fakir miskin. Rupiah juga demikian. Kalau dikeluarkan semuanya, Anda tidak bisa hidup lagi fakir miskin Anda. Maka hitung kebutuhan Anda setahun kebutuhan pokok. Berapa Anda dana istri? Anda yang umpamanya di angka 100 juta, sedangkan pensiunan Anda sekitar 500, berarti ada angka 400. Tetapi angka 400 ini Anda butuh buat kerja, modal atau tidak? Kalau tadi punya kebun, cukup di kebun saja menurut Anda, ini keluarkan 400-nya. Tapi kalau kebun hasilnya enggak cukup, Ustaz. Baik. Anda ingin usaha bisnis lagi, berapa angkanya? Ya, habis 500, Ustaz. Ya memang habis, semua kurang. 1M juga 2M juga bisa kalau untuk usaha, tapi usaha minimal di sini untuk hasil kebutuhan pokok Anda dan anak istri Anda. Umumnya kebutuhan 1 bulan di angka 5 juta. Berapa modal minimal untuk memulai suatu usaha dan hasil usaha ini 5 juta per bulan? Mungkin di angka 100 dapat, atau di angka 200 mungkin dapat. Ya, berarti 5 juta dari 200 kan 2,5% cuman. Keuntungan 2,5% insyaallah banyak loh jenis usaha yang keuntungannya demikian. Maka tahan dulu sini. 300-nya berikan kepada fakir miskin. Saya cukup jelas, Ihsan. Jelas. Allah barik fiik. Baik, masyaallah, jazakallahu khair. Demikian Bapak Fauzi, semoga Allah berikan kemudahan bagi antum dan berikan rezeki yang halal. Jazakumullah khair. Kami angkat satu pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana salah satu direktur di sebuah perusahaan marketing. Atasan Anda, Ana adalah owner. Apakah Ana juga harus meminta izin kepada owner bila ingin mengisi kekosongan waktu dengan berbagai aktivitas lain seperti membawa karyawan ke kajian-kajian? Jazakallah khair. Masya Allah. Allah barik fiik. Kalau Anda membawa karyawan yang lain ke tempat kajian di luar perusahaan Anda, Anda harus izin ke ownernya. Anda direktur marketing, bukan direktur ngajak kajian. Kecuali digaji Anda untuk sebagai ngajak kajian para karyawan tersebut, maka minta izin. Karena akan ada waktu yang tidak halal, yang waktu itu sudah digaji. Anda dengan para karyawan tersebut digaji waktu ini untuk perusahaan, tidak boleh Anda gunakan. Bahkan salat sunat pun tidak boleh. Ya, Anda digaji untuk duduk, untuk bekerja, lalu Anda sholat sunat, kecuali Anda minta izin, atau kecuali ada peraturan bahwa untuk kebiasaan yang biasa, umpamanya umum, enggak masalah. Haram bagi Anda untuk baca Quran pun haram bagi Anda, kecuali pekerjaan telah selesai, Anda minta izin kepada ownernya atau owner membuat peraturan umum. Kalau tidak hal, apalagi sekarang bawa mereka kepada kajian, jelas waktunya panjang yang akan terpakai, belum lagi macetnya Jakarta dan lain-lain. Maka yang terbaik agar semuanya bisa, agar Anda dapat ilmu, kemudian karyawan juga dapat ilmu, dan mereka lebih disiplin dalam bekerja dan lebih taat kepada Allah, sehingga akad mereka akan menjadi, lebih jadi halal, sampaikan kepada owner bahwa bagaimana kalau kita buat kajian di sini, kan ada misalnya waktu sekali sebulan atau sekali seminggu untuk pembinaan rohani karyawan misalnya ada, ya, minta kepada dia bagaimana kalau kita buat kajian di kantor, ya, usahakan ruangan tidak mesti sebesar tergantung kebutuhan, ya. Kemudian sampaikan kepada dia bagaimana waktunya, peraturan ada, dan agar mereka kita undang Ustaz kemari, dan manfaatnya besar loh buat perusahaan Anda. Karena bila mereka ngerti kan syariat Allah, ngerti dalam hukum ijarah tadi, mereka tidak akan macam-macam. Ya, sampai pun orang kafir mau ini. Apalagi kalau orangnya muslim. Kafir pun mau dia. Karena mereka akan lebih disiplin dalam waktunya, tidak akan merugikan perusahaan, tidak akan menerima tips, ya, akan menjadi halal perusahaan Anda dan menjadi keuntungan lebih besar. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, bermanfaat walaupun untuk orang kafir. Wabillahi taufik. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Allah barakallahu fik. Demikian pendengar kita, dan kami angkat satu pertanyaan kembali sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami berencana untuk membangun masjid dan memperluasnya, dan membahas pendanaan dan berbagai teknis terkait dengan administrasi di dalam masjid yang ada. Pertanyaannya, apakah pembicaraan terkait dengan masalah pendanaan administrasi pembangunan masjid di dalam masjid itu diperbolehkan? Boleh. Jazakallah khair. Allah barik. Boleh. Masuk bagian imarah, masuk bagian takmir masjid. Wallahu ta'ala alam. Dan tidak berdalil dengan larangan berjual beli, tidak masuk saja. Kan bukan jual beli Anda, ya akhi. Kecuali Anda jual beli, jual beli makanan, jual beli semen, nah, di dalam masjid, itu yang dilarang. Sekarang bicara administrasi. Baik, jazakallah khair. Demikian mendengar kita yang ada di Citra, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Andi di Subang, Pak Ustaz. Silakan. Adol Fandi. Ingin menanyakan tuh, kalau kerja di pilar atau showroom, bukan di leasingnya ya Pak Ustaz, itu hukumnya ada sangkutan sama riba apa enggak ya, dan halal atau tidak? Bukan di bagian leasingnya, bukan bagian penjualannya yang dengan tidak tunai. Iya, di dealernya atau di showroomnya gitu. Di bagian apanya, di showroomnya Pak, Pak Budi, ya, Pak Andi? Ya, penawaran gitu deh. Pengawaran? Pada customer. Ditawarkan oleh customer. Kalau mau cash ini ada, nah segini, gitu kan ya? Iya gitu. Kalau mau tidak cash, kami sarankan melalui lembaga ini, gitu kan ya? Nah, seperti itu. Allah, Allah. Kalau memang seperti itu, ya. Kalau dia beli cash, tidak ada masalah. Karena ini barang milik perusahaan Anda, Anda berhak menjualkannya. Tetapi ketika umpamanya Anda tahu, kalau dia mengatakan, "Aduh, cash saya enggak punya uang," kata dia. Ya. Maka katakan kepada dia, "Saya tidak mau tahu, saya hanya mau cash. Kalau tidak cash, bukan dengan saya." Jangan Anda alihkan dia ke bagian yang leasing. Kalau ini saya alihkan Anda kerjasama dengan ini, pinjam kemari ini, ya, walaupun syariah namanya, tidak ada yang syariah karena malah ada tanda keterlambatan, ya, maka ini adalah Anda membantu dia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada pekerjaan Anda seperti itu, ya, menunjukkan dia atau mengarahkan dia ke bagian riba, Anda berdosa. Bila Anda terima gaji dari ini, sebagian gaji Anda yang mengarahkan orang kepada yang haram ini tidak halal. Tapi gaji Anda yang mengarahkan orang kepada yang halal, halal. Baik. Allah barik. Jazakallahu khair, Ustaz. Demikian Pak Andi, ya. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Nur. Di mana Ibu Nur? Ibu Nur di Jakarta. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz Arwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, Ana punya janji sama seseorang, ya, untuk memberi pinjaman modal. Iya. Nah, karena perjanjian itu dia meninggalkan usahanya gitu di luar pulau. Di tengah jalan saya sudah masuk perjanjian, sudah masuk sebagian modal, tapi belum ada hitam di atas putih, Ustaz, belum ada perjanjian surat gitu maksudnya. Di tengah setelah itu di tengah jalan saya pengen membatalkan perjanjian itu karena ada sesuatu hal, ya. Mohon dengan maaf. Ibu Nur, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya, ada feedback supaya lebih bersih dan jelas suaranya. Jazakallahu khair. Silakan Ibu. Nah, Ustaz, saya di tengah jalan saya membatalkan perjanjian karena ada sesuatu hal dengan sifatnya ya. Berhakkah saya membatalkan itu ya Ustaz ya? Terus dapatkan saya dituntut di akhirat kelak ya Ustaz? Tidak. Tidak ya. Tidak. Terus untuk uang yang sudah masuk bisakah saya tagih Ustaz? Ibu tagih, kan ibu batalkan. Begitu ya. Iya. Tapi tidak ada beban nanti di akhirat kelak saya dituntut. Tidak, karena akad qard bukan akad lazim. Akad jual beli ia mengikat. Akad ijarah sewa menyewa ia mengikat. Tapi akad pinjam meminjam tidak mengikat. Oh gitu ya, ya. Jadi saya berhak membatalkannya. Berhak membatalkan. Jadi tidak ada tuntutan apapun nanti di akhirat kelak Ustaz ya. Insyaallah tidak. Baik. Iya, sekian Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu Nur, kita berikan satu kesempatan kembali bagi saudara terakhir. Akhir insyaallah. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Baik. Kami sampaikan kembali via telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan. Halo. Iya, silakan. Baik, terputus. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di telepon 0218236543 bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala dalam pembahasan muamalat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Taufik di Bintaro. Silakan Pak Taufik. Mau tanya bagaimana dengan pekerja seperti pembantu atau supir yang tidak ada akadnya jam berapa begitu atau apanya, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullah. Jazakallah khair Pak Taufik. Pertanyaan beliau bagaimana tentang pekerjaan supir dan pembantu Ustaz yang terkadang tidak jelas waktu kerjanya gitu. Jazakallah khair. Allah barik fiik Pak Taufik dan kaum muslimin yang lainnya. Kan kita jelaskan tadi, ijarah harus jelas. Bimuddah atau amal, dengan waktu atau dengan kerja. Kalau umpamanya saya butuh jasa orang membantu istri saya untuk bersih-bersih rumah segala macam, nyuci dan setrika segala macam, bikin akad dengan dia atau istri saya bikin akad dengan dia, umpamanya saya katakan kamu bekerja A, lepel rumah semuanya, B, bersihin kamar mandi, C, setrika setiap cucian yang ada jumlahnya terkadang sekian pieces, jelas pekerjaan dia, berapa saya gaji Anda sebulan atau ingin per hari berapa per hari atau per pekan berapa per pekan. Kerjaan sekarang jelas. Ini dengan pekerjaan. Dia mau kerjakan 5 jam, dia mau kerjakan 1 jam, yang penting jelas sesuai dengan akad pekerjaannya. Kan bisa saja di pekerjaannya karena cepat alhamdulillah sesuai dengan standar selesai 3 jam umpamanya. Walaupun orang lain kerja 5 jam, dia 3 jam karena cekatan. Halal bagi dia dengan kesepakatan tadi. Ini dengan pekerjaan. Sopir juga demikian. Saya sopir Anda, saya nyopirin Anda kemana saja, kesini. Ya, itu sekitar makan waktu sekian jam. Saya minta sekian. Ya, kalau ini part time namanya kan boleh, nggak ada masalah. Kalau tidak ingin seperti itu, ingin ada dengan per waktu sudah. Saya kerja dengan Anda gaji per bulan, yaitu nyopirin Anda ke tempat A, B, C dan sebagainya, atau saya standby dari jam sekian sampai jam sekian. Ya. Untuk pekerjaan, sebagian negara mereka menerapkan bahwa 8 jam sehari. Ya. Tapi kalau standby, walaupun dia standby di rumah 24 jam, tetap pekerjaan ada jamnya. Kalau ingin dengan jam. Kalau tidak dengan jam, dengan jenis pekerjaan. Yang bukan pekerjaan dia haram Anda suruh dia. Dia adalah Anda akad ijarah dengan dia untuk nyupir. Anda suruh dia nebang pohon. Haram bagi Anda harus gaji dan nebang pohon. Anda suruh dia membersihkan rumput, gali, bikin lubang segala macam, atau perbaiki ini perbaiki itu, haram bagi Anda pekerjaannya ini. Karena kesepakatannya adalah untuk menyupirin Anda dan ada sisa waktunya terserah Anda. Karena Anda gaji dia per bulan, ada sisa waktu itu terserah dia. Kosong waktunya. Dia tidak gunakan untuk yang lain, kecuali kalau digunakan sisa waktunya ini untuk dia bisnis lagi, untuk bikin usaha lagi, untuk kepentingan dia, haram bagi dia. Tapi bagi Anda haram untuk mengerjakan dia di pekerjaan yang lain, kecuali dia dengan ikhlas. Daripada umpamanya tidak ada kerjaan, duduk ya, dia ingin bersihin ini, dia ingin kerja itu, alhamdulillah, syukur kepada Allah Anda sebagai yang memberikan dia, yang memberikan dia gaji. Tapi menyuruh dia haram bagi Anda, kecuali dia mau terima dengan ikhlas. Apalagi memaksanya atau bahkan mengancam gajinya, turun gaji kamu. Dia tadi akadnya sopir ya, akhi. Bukan akad tembang pohon, bukan tukang kebun. Tah, jelas. Baik, jazakallahu khair, jelas demikian. Barakallahu fiik Bapak. Dan yang bertanya, mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Iya. Kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, hendaklah kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, dan mana kewajiban dan mana yang hak kita, sehingga hidup dunia ini menjadi sebuah nikmat ketika taat kepada Allah Jalla fi'ala dalam mencari harta ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.